Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita di pertemuan ke-10 di tafsir surat Al-Qur'an, yaitu dengan membaca Taisir Al-Karimul Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di hari ini insyaallah kita akan membaca kalau ada waktu 3 ayat, kalau tidak 2 ayat saja, yaitu ayat 8 dan 9. Kalau masih panjang berarti kita sampai ayat ke-10 insyaallah, tapi kita selesaikan dulu 8 dan 9. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladhina zahiruhumul islamu wa batinuhumul kufru. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, itu kata Allah rahmallahu taala, ثم قال تعالى, kemudian Allah berfirman, yaitu setelah menjelaskan dua golongan sebelumnya, al-mu'minin al-muttaqin, itu yang pertama, kemudian kedua golongan orang-orang kafir yang sama saja bagi mereka diingatkan ataupun tidak, Allah telah menutup hati mereka. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati golongan yang ketiga, yaitu mensifati orang-orang munafikin yang zahir dari mereka adalah keislaman tapi batin dari mereka adalah kekafiran. Kata Allah, wa minan nas, min li tab'id, seperti biasa, min di sini bermakna sebagian. Makanya terjemahannya di antara manusia. Iya. Itu masya Allah keindahan Al-Quran, karena an-nas itu seluruh manusia. Makanya dipakaikan min. Kalau tidak pakai min, nanti seluruh manusia yang sifatnya seperti ini. Allah katakan, wa minan nas, di antara manusia, man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada yang berucap, ada yang mengatakan, yaitu sekedar dalam ucapan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, wama hum bimu'minin, tapi kata Allah, padahal mereka tidaklah beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Ini maksudnya menurut sangkaan mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka menipu, yaitu dengan dia tampakkan itu, ya, keimanan dengan ucapannya, itu dia menipu Allah dan menipu apa? Orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena ketika seorang menampakkan saja keimanan tapi batinnya tidak, ketika dia menipu Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Demikian pula ketika mereka menipu orang-orang yang beriman dengan sekedar hanya menampakkan saja, itu mereka tidak mengurangi kemuliaan orang-orang yang beriman. Iya kan? Makanya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Karena walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ini walaupun orang-orang jahat menipu, menampakkan mereka baik, itu tidak mengurangi, karena hanya milik Allah kemuliaan, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tidak mengurangi keimanan mereka kalau yang lainnya tidak beriman. kalau yang lainnya tidak beriman. Kalau ada orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, kemuliaan Rasulnya, dan kemuliaan orang-orang yang beriman. Fi qulubihim marad, ini sebabnya. Kenapa mereka sampai seperti itu? Berucap dengan ucapan keimanan, tapi batinnya tidak. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini sebabnya. Fi qulubihim marad, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Itu sebabnya. Ini semua kembali ke masalah hati. Makanya Nabi SAW katakan apa? Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada mudghah. Ya, segumpal, sepotong, segumpal darah. Itu kata Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik, baik jasad semuanya. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka fasadal jasadu kullu, rusak seluruh apa? Jasad. Ala wahwal qalb, itulah namanya apa? Hati. Ini hati itu sumber permasalahan, ya, dari seluruh orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena hatinya. Itu karena hatinya. Ini makanya di sini di antara ciri orang munafik, antum coba lihat dulu kemarin, ya, orang kafir. Kenapa mereka tidak menerima peringatan walaupun diingatkan? Allah katakan apa? Khatamallahu ala qulubihim. Sama hati semuanya. Semuanya kembali kepada hati. Fi qulubihim marad. Di sini orang munafikin. Sebab mereka seperti itu, sekali lagi Allah katakan dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah untuk mereka penyakitnya, karena ayat yang kita baca sebelumnya juga, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, ya Allah palingkan hati mereka. Inilah dibilang ditambah sakitnya. Karena mereka punya penyakit untuk berpaling dari agama Allah, Allah tambahkan penyakitnya untuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Bahayanya kita sudah singgung juga sebelumnya, bahwa bahayanya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala di awal kali itu datang kepada kita. Di awal kali agama itu datang kepada kita. Ini menyebabkan kita menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi ketika kita mendengarkan hal tersebut, maka walahum adzabun alim. Bagi mereka yang seperti ini, yang menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, ya, hanya menampakkan keimanan dalam ucapannya, tidak dalam batinnya, tidak dengan hatinya, kata Allah, walahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Bagi mereka adab yang menyakitkan, bima, dengan sebab, ya, kanu yakdibun, apa yang mereka dustakan. Karena orang-orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafikin itu berada di, ya, sisi yang paling bawah dari neraka. Dari neraka. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat ini. Kita baca tafsir. Wa'lam anna an-nifaqa huwa izharul khairi wa ibtanu syarri. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan-nifaqul 'amali. Fan-nifaqul 'amali kalladhi dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa fi riwayatin wa idza khosama fajara. Wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhriju an da'iratil islami fa huwa alladhi wasafa Allahu bihi al-munafiqina fi hadhihi as-surati wa ghairiha. Walam yakunin nifaku mawjudan qabla hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min makkata ilal madinati wala ba'dal hijrati hatta kanat waqa'atu badrin wa adharallahu almu'minina wa a'azzahum fadhalla man fil madinati fadhalla min fil madinati fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim fa adharul islama ba'duhum khaufan wa mukhada'atan walituhkona dima'uhum wa taslama amwaluhum fakanu baina adhuril muslimina fi dhahiri annahum minhum wa fil haqiqati laisu minhum. Baik, alhamdulillah. Sampai situ dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa alam ketahuilah annan nifaq, bahwasanya an-nifaq itu hakikat kemunafikan, adalah huwa idharul khair wa ibtanus syar. Ini bahaya. Hakikat daripada kemunafikan itu umum. Dia adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan asyar, keburukan. Itu munafik. Apakah kekafiran ataupun dosa dan maksiat. Semua masuk dalam ta'rif apa? Munafik. Dia adalah menampakkan kebaikan yang ditampakkan saja, tapi menyembunyikan keburukan. Wa yadkhulu, ini ta'rif paling umum ya, ta'rif paling bagus yang belum berikan ini. Ya, untuk umum. Ya, supaya umum. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul 'amali. Masuk dalam pengertian ini kemunafikan keyakinan, yaitu dia sembunyikan keyakinan buruk dan dia nampakkan apa? Kebaikan. Atau an-nifaqul 'amali. Atau masuk di dalamnya munafik amali, yaitu langsung memang yang nampak itu memang sudah berbeda. Sudah berbeda. Iya, dari secara apa? Secara amalannya dia masuk dalam sifat apa? Munafik. Dia bilang begini, padahal dia lakukan begini. Itu maksudnya. Itu amali yang nampak di luar langsung. Apa yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang juga yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan juga bertentangan dengan yang dia ucapkan. Begitu. Itu namanya munafik apa? Amali. Iya, ucapannya selalu bertentangan. Amalannya selalu bertentangan. Lihat. Fannifakul amali, belum jelaskan dulu ini karena ini lebih mudah, lebih nampak, lebih jelas dilihat. Kemunafikan amali, kata beliau rahmatullah, kalladzi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli, itu seperti contohnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman sabda beliau, ayatul munafik salasa. Ini munafik amali ini namanya. Ayat ciri tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercerita dia berdusta. Ini kan nampak ini, bukan dalam keyakinan yang berbeda tapi ucapannya. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza atumina. Kalau diberikan amanah khona, dia berkhianat. Dia berkhianat. Ini namanya munafik apa? Amalannya, karena amalannya langsung dilihat, bukan keyakinannya. Bukan keyakinannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, wa idza khosoma fajaro. Kalau dia berdebat, dia berbuat fajir. Dia berbuat apa? Fajir. Iya. Wa amman nifaqul i'tiqadi. Ah, ini tadi itu enggak mengeluarkan dari Islam. Yang tadi itu, kalau kemunafikan amali, itu enggak mengeluarkan dari apa? Islam. Kalau hatinya tetap iman, cuman perbuatannya saja yang dia ingkari sendiri. Wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhrij an dairatil Islam. Adapun itu tadi walaupun belum enggak sebutkan ya, tapi dengan lawannya ini kita bisa tahu. Yang tadi itu belum katakan tidak keluar dari Islam. Karena ketika i'tiqadi belum langsung katakan itu mengeluarkan dari Islam. Jadi belum bilang wa amman nifaqul i'tiqadi, adapun kemunafikan yang i'tiqad secara keyakinan, al-mukhrij an dairatil Islam, yang mengeluarkan dari lingkaran Islam, fahuwa alladhi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surah wa ghairiha. Maka dialah yang Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang munafik dengannya di dalam surat ini dan selainnya, karena banyak dijelaskan ciri orang munafik. Paling pertamanya di sini. Kemudian beliau kasih ilmu kepada kita. Walam yakunin nifaq maujudan qabla hijratin nabi min Makkah ilal Madinah. Itu munafik tidak ada sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Jadi di Makkah itu cuma ada mukmin musyrik. Di Makkah cuma ada orang yang beriman dan ada orang kafir. Itu di Makkah. Belum ada golongan yang ketiga, munafik. Iya, wala ba'dal hijrah. Dan belum ada orang munafik setelah Nabi hijrah. Sampai kapan? Hatta kanat waqtu Badar. Sampai waktu terjadi perang Badar. Kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang-orang musyrikin. Disitulah. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, wa 'azzahum dan memuliakan mereka. Fadalla man fil madinati. Kita baca man karena tidak mungkin min karena fi setelahnya. Fi itu huruf jar. Huruf jar tidak bisa masuk pada huruf jar. Fadalla man fil madinati. Maka orang-orang yang berada di Madinah merasa rendah, merasa hina. Ini bahaya ini. Ya, ya? Orang-orang musyrikin kalah di perang Badar. Ini bahaya. Mimman lam yuslim dari orang-orang yang belum masuk Islam, dari orang-orang yang belum masuk Islam, karena yuslim bermakna adqala, yang belum masuk Islam. Fa adharul islama ba'duhum, maka sebagian mereka menampakkan kalau dia telah masuk Islam. Di sinilah mulai ada orang munafik setelah perang Badar. Khaufan wa mukhada'atan, pertama ini karena mereka takut. Ini tadi di perang Badar mereka kalahkan orang musyrikin, kita yang ada di Madinah bahaya. Terancam kita akan diusir dari sini kalau kita terus begini. Maka karena takut itu mereka nampakkan keislaman. Wa mukhada'atan, ini yang kedua, karena mau menipu seperti di ayat tadi, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Li tuhqan dima'uhum, agar supaya dijaga darah mereka. Itu tidak diperangi, tidak dibunuh. Wataslam amwaluhum, selamat hartanya. Karena, ya kan, dimaklumi kan. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam riwayat lain dia bilang, man syahida annahu la ilaha illallah. Ya kan? Asoma minni, dima'uhum, wa amwaluhum. Terjaga dariku. Itu tidak akan diperangi oleh Nabi SAW. Darah mereka terjaga. Harta mereka juga terjaga. Terjaga, itu sebabnya. Jadi kepentingan dunia yang mereka inginkan. Darahnya terjaga, hartanya terjaga. Fakanu baina adhuril muslimin fi dhahir annahum minhum. Maka mereka di tengah-tengah kaum muslimin, secara dhahir mereka bagian dari orang beriman. Wa bil haqiqati laisu minhum, tapi pada hakikatnya mereka bukan dari orang beriman karena dia kafir. Karena orang munafikin itu keluar dari agama. Yang munafik apa? Itikadi, munafik itikadi. Baik, lanjut. Wa min dhillahi bil mu'minina an jalla ahwaluhum wa ahwalahum wa wasafahum. Biasa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha la'alla yata'arrabihimul mu'minina. Li'alla yagtarro bihimul mu'minuna. Waliyun qami'u aydan an kathirin min fujurihim. Qala ta'ala, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihim. Fawassafahumullahu. Biasa-biasa. Karena dia sulasinya sudah butuh makhluk, jadi tidak perlu ditasdik. Fawassafahumullahu bi aslin nifaqi. Faqala, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Fa'innahum yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi kulubihim. Fa'akdzabahumullahu biqaulihi wa ma hum bimu'minin li'anna al-iman al-haqiqiyya ma tawaqa'a 'alayhi al-qalbu wal lisanu wa innama hadha muqada'atu lillahi wal ibadihi al-mu'minina. Muqada'atun karena batal amalannya inna dengan adanya ma tawaqa'a ma penutup amalannya. Wa innama hadha mukhada'atun lillahi wa li ibadihil mu'minina. Wal mukhada'atu an yudhhiral mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtinu khilafahu likai yatamakkana min maksudihi mimman yukhadi'u. Fahaulail munafikuna salaku ma'allahi wa ibadihil hadhal maslaku. Hadhal maslaka maf'ulun bi dari salaku, kemudian ma'a maf'ulun maf'ul fi, terus Allahi mudha ilai ibadihi maf'ul. Jadi hadha maf'ulun bi dari salaku, salaku hadhal maslak ma'allahi wa ibadihi. Jadi itu dorok, itu dikedepankan. Asalnya salaku hadal maslaka ma'allahi wa ibadihi. Paham kan? Jadi maf'ulun bi hadanya, jadi al-maslaka adalah badal. Badal. Salaku ma'allahi wa ibadihi hadal maslaka. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim. Wahada minal ajaibi. لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر الإهلاك أنفسهم فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. لأن الله لا يتضرر به لا يتضرر يتضرر لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نورهم في نحورهم وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم المجيء المفجع بسبب كذبهم بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. ما شاء الله. كتب الله رحمه الله تعالى فمن لطف الله. Dan termasuk dari kebaikan Allah bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman, anjala ahwalahum, Allah menampakkan keadaan mereka. Karena bahaya ini kalau tidak dinampakkan. Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan keadaan mereka. Wa wasafahum bi awsafin, dan Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yutamayyazuna, yutayuya, yang mereka dibedakan biha dengannya, dibaca majhul, yang mereka dibedakan dengannya. Li'alla yaktarra bihimul mu'minun, agar supaya orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan mereka. Jadi Allah jelaskan sifat orang-orang munafikin, sifat orang-orang beriman apa? Tidak tertipu dengan mereka. Jangan sampai ya, mereka tidak sadar untuk mempercayai mereka. Wali yang komi'u aido, supaya mereka juga apa? Ya, supaya mereka juga tertekan, maksudnya tertahan. Maknanya ter ya, karena dari wazan infa'ala. Supaya mereka tertahan juga, tertekan, tidak ikut an katsirin min fujurihim, dari kebanyakan kefajiran mereka, kejahatan mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya darul munafiquna an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya, orang-orang munafikun itu sangat takut. Sangat takut mereka. Tidak ada ketenangan dalam hati mereka. Orang-orang munafikun itu sangat takut untuk diturunkan atas mereka satu surat yang memberitakan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka sendiri itu takut. Jangan sampai nanti kita terbuka ya aib kita, apa yang kita yakini. Maka fawasafahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka bi asli nifaq, dengan asal dari kemunafikan. Yaitu wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimuminin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi padahal mereka tidaklah beriman. Ini awalnya nih. Ini asal dari sifat orang-orang munafikin yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada orang-orang yang beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Maka mereka berucap dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Fa akdzabahumullahu biqoulihi. Maka Allah mendustakan mereka dengan ucapannya, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidaklah beriman. Ini langsung Allah yang mengatakan mereka adalah orang yang berdusta. Iya. Li'anna al-iman al-hakiki ma tawatta'a 'alaihi al-qalbu wal-lisan. Masya Allah. Karena keimanan yang sebenarnya itu apa yang sesuai antara hati dan ucapan. Kalau ucapan tidak sesuai dengan hati, itu bukan keimanan yang sesuai. Iya. Ini bukan keimanan yang sesuai. Keimanan yang cocok, keimanan yang sebenarnya adalah yang hati dan lisan itu bersesuaian. Iya, dengan wa inna mahada muqada'atun, wa inna mahada muqada'atun. Tiada lain ini adalah tipuan lillahi wal ibadihil mu'minin, terhadap Allah dan hamba-hambanya yang beriman. Wal muqada'ah, muqada'ah artinya ayudhirul muqadi'u, si muqadi, si penipu menampakkan liman yuqadi'u syai'an, terhadap siapa yang dia tipu sesuatu yang ya dia tampakkan, wayu betinu kilapu hilapahu, dan dia menyembunyikan hal yang berbeda dengannya yang dia tampakkan, likai yatamakkan min maqsudihi min mimman yuqadi, agar supaya dia bisa mendapatkan dari maksudnya dari orang yang dia tipu. Iya kan? Kan tujuan mereka adalah supaya terjaga hartanya, terjaga darahnya dari orang-orang beriman. Akhirnya dia nampakkan keimanan. Fahaula'il munafikun. Maka mereka ini orang-orang munafikun. Salakuma Allahi wa ibadi hadal maslak. Mereka menempuh jalan ini bersama Allah dan hamba-hambanya. Fa'ada fida'uhum ala anfusihim. Maka kembali tipuan mereka kepada diri mereka. Hada minal ajaib. Ini termasuk perkara yang ajaib. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Ternyata tipuannya itu kemana? Kembali kepada mereka juga. Li'annal mukhadi'a. Karena namanya orang yang menipu itu, dua kemungkinannya. Imma ayyuntija fida'uhu. Bisa juga dibaca apa? Baca biasa juga bisa ya. Yan taju. Iya. Apakah akan berhasil tipuannya? Wa yahsul lahu maqsudu, dan akan terhasilkan dia dapatkan maksudnya. Iya. Au yuslim au yaslam la lahu wala alaihi. Atau dia selamat. Iya. Tidak untungnya, tidak pula atasnya. Artinya tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dan tidak ada pula keburukan yang dia dapatkan. Itu maksudnya lahu kebaikan, alai keburukan. Anda paham kan? Lahu kebaikan, kemudian alai apa? Keburukan. Dia selamat. Dia selamat. Tidak atasnya, tidak padanya. Wa haula'i ada kida'uhum 'ala anfusihim. Ini maksudnya. Kan namanya orang menipu itu kan begitu. Sebenarnya kebanyakan orang yang menipu ini, kenapa beliau bilang ini ajaib, ini aneh ini? Kan sebenarnya orang menipu itu dua aja. Dua. Pertama dia dapat maksudnya. Yang kedua tidak dapat tapi juga selamat. Kan begitu biasanya. Tidak dapat tapi selamat. Kan itu juga orang menipu. Iya kan? Seperti kalau ada orang SMS. Iya, kirim pulsanya mama misalnya. Kan dua jadi apa tuh? Pertama kalau orang tertipu, dia untung. Dia apa maksudnya? Kalau tidak ya tidak ada orang yang balas, tidak ada orang yang kirimkan, berarti dia apa? Tidak ada ruginya. Kan dia cuma menipu. Tapi yang di sini ajaib. Kenapa? Dia keluar daripada dua itu. Dia malah tipuannya apa? Kembali kepadanya. Ini namanya beliau bilang ini ajaib. Ini ajaib. Haulai ada khida'uhum alam pusim. Mereka ini kembali tipuan mereka kepada diri mereka. Jadi mereka kembali tertipu. Kembali ditipu. Ini yang beliau bilang tadi ini ajaib. Ini ajaib. Wa ibaduhul mu'minun la. Kemudian fakanu ya'maluna ma ya'malun minal makri li ihlaki anfusihim. Maka adalah mereka melakukan apa yang mereka lakukan berupa makar itu untuk membinasakan diri mereka sendiri. Wa idrariha, dan untuk membahayakan diri mereka sendiri. Untuk membahayakan diri mereka sendiri. Iya? Ini yang beliau katakan wa kaiduha, dan tipu daya juga terhadap diri mereka sendiri. Li'annallaha, kenapa bisa seperti itu? Li'annallaha la yatadarraru bikhida'ihim sya'a. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbahaya sama sekali akan tipuan mereka sedikit pun. Tidak ada. Iya? Wa ibadul mu'minun la yadurruhum kaiduhum sya'a. Hamba-hambanya yang beriman tidak berbahaya terhadap tipuan orang-orang yang menipu mereka sedikit pun. Kan ayat tadi yang anda baca di saat ayatnya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bagi Allah kemuliaan dan rasulnya serta orang-orang yang beriman. Fala yadurrul mu'minin an adharul munafiqun al imana. Maka tidak berbahaya bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang munafikun itu menampakkan apa? Keimanan. Tidak berbahaya. Fasalimat bidzalika amwaluhum, tapi dengan sebab itu selamat harta mereka. Wahukinat dima'uhum, ya, dijaga darah mereka. Wasorokaiduhum finuhurihim, tapi tipu daya mereka itu kembali ke leher mereka. Artinya kembali ke diri mereka sendiri. Kembali ke diri mereka sendiri. Wahasolahu lahum bidzalika alkhizu wal fadhiha fid dunya. Maka terjadi karena sebab itu, ya, untuk mereka kehinaan, ya, dan terbongkar aib mereka di kehidupan dunia. Wal huznul mustamir, dan kesedihan yang berkepanjangan, bi yang terus menerus, bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwa wan nusrah. Ya, karena sebab apa yang terjadi terhadap orang-orang yang beriman berupa kekuatan dan pertolongan. Tsumma fil akhirah, kemudian pada hari kiamat, lahumul adzabul alim, bagi mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Al-muji' al-mufji', sama semua ini, al-alim, al-muji' al-mufji', yang sangat menghinakan dan menyakitkan mereka. Bisa babikadibihim, karena sebab kedustaan mereka. Wa kufrihim, karena sebab kekafiran mereka. Wa fujurihim, dan karena sebab kefajiran mereka, kejahatan mereka yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Walhal annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yas'uruna bidzalik. Sementara keadaannya, bahasanya mereka karena kebodohan mereka, karena hamaqahnya mereka, sama hamaqah kebodohan yang sangat. La yas'uruna bidzalik, mereka tidak sadar dengan hal itu. Mereka tidak sadar dengan hal itu. Maka yang dibilang tadi, ya, wama yuqo wama yaqda'una illa anfusahum wama yash'urun. Sampai situ dulu. Sampai situ ya. Karena setelahnya masih panjang itu, insyaallah. Kita sampai ke ayat 9 saja insyaallah. Besok baru kita lanjut ayat 10 dan ayat 11 berikutnya. Bisa mungkin sampai 12 besok insyaallah, karena kita sudah terjemahkan tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Insyaallah besok bisa kita ambil sampai ayat ke-12. Menjadi 10, 11, 12 insyaallah taala. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.